Karena kamu aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan. Meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Teruslah melangkah melupakan dirinya. Tinggalkan dia untukku sekarang. Saatnya tunjukkan semua tentang hatimu. Bahwa aku yang pantas untukmu. Karena kamu di setiap telaan nafasku. Hanya kamu. Akan tetap menunggu. Jangan tinggalkan semua sendiri seperti dahulu. Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Teruslah melangkah melupakan dirinya. Tinggalkan dia untukku sekarang. Saatnya tunjukkan semua tentang hatimu. Bahwa aku yang pantas untukmu. Hanya kamu di setiap telaan nafasku. Hanya kamu. Hanya kamu. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Oh, teruslah melangkah melupakan dirinya. Tinggalkan dia untukku sekarang. Saatnya tunjukkan semua tentang hatimu. Bahwa aku yang pantas. Teruslah melangkah melupakan dirinya. Tinggalkan dia untukku sekarang. Saatnya tunjukkan semua tentang hatimu. Bahwa aku